Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan pada kesempatan ini pembahasan kitab Bidayatul Usul fi tafdhilir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca bersama 10 dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini dikhususkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengutamakan beliau atas nabi-nabi dan rasul yang lain. Di antara keutamaan berikutnya yang ke-11. Qala al-muallifu rahimahullah wa minha, dan di antara sisi-sisi yang menunjukkan diutamakannya beliau atas yang lain dari para nabi dan rasul, dan ini juga termasuk fadl keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu wujida fi mu'jizatihi ma huwa azharu fil i'jaz min mu'jizati ghairihi. Ada pada mu'jizat-mu'jizat nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkan pada mukjizat-mukjizat nabi mukjizat yang lebih tampak kemukjizatannya, yang lebih menakjubkan min mukjizati ghairihi, daripada mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Kemudian disebutkan contoh ka tafjiril ma'i min baini asabi'ihi, seperti memancarnya air, memancar deras air di antara jari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memancarnya air dari jari-jemari nabi, fa innahu ablagh fi kharqil 'adah, ini lebih menakjubkan, lebih mengagumkan dalam mukjizat daripada memancarnya air dari batu. Dari memancarnya air dari apa? Batu. Yaitu batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nah, li'anna jinsal ahjar mimma yatafajjaru minhul ma' wa kanat li'anna jinsal ahjar mimma yatafajjaru minhul ma'. Kenapa demikian? Karena yang namanya batu keumumannya memang pada batu-batu itu, di antara batu-batu itu keluar apa? Air. Kalau sekarang kita lihat mata air yang ada, taib, kita dapatkan di bawah batu itu keluar apa? Air. Ya, atau di tengah-tengah batu keluar air, ada yang seperti itu. Tentunya mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam adalah mukjizat yang luar biasa. Beliau pukulkan tongkat pada batu, kemudian keluar 12 mata air. 12 mata air mengalir deras. Hadi mukjizah. Ini mujizah lasyak, tidak diragukan. Tetapi keluarnya air dari jari jemari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Tangan, jari jemari, keluar air. Dari mana air itu? Wabillahi taufiq. Tentu yang seperti ini lebih ablagh. Lebih ya, mengagumkan. Semuanya mengagumkan. Tetapi ini lebih mengagumkan. Wabillahi taufiq. Wa kanat mu'jizatuhu binfijaril ma min baini asabi'ihi ablaghu min infijaril hajari li Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dari sini kita ketahui memancarnya air yang deras dari jari jemari Nabi ini lebih mengagumkan daripada dipancarkannya air dari batu setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat syaratan kaki ya, nomor yang ke-13. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadza mimma tawatara aidan anhu sallallahu alaihi wasallam fi munasabatin katsirah an jam' min as-sahabah. Yang seperti ini, berita tentang mengalirnya, memancarnya air dari jari jemari Nabi alaihi salatu wasalam termasuk berita-berita yang mutawatir fi munasabatin katsirah, pada kesempatan-kesempatan yang banyak, diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik. Kita baca hadis Anas bin Malik. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat salatul asri faltamasa annasul wadu'a falam yajiduh fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-ina yadahu wa amara an-nas an yatawadda'u minhu qal fara'aytul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi fatawadda'a an-nas hatta tawadda'u min indi akhi au man inda akhirihim. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu datang waktu salat asar, maka manusia pun mencari air untuk berwudu, falam yajidu, mereka tidak dapatkan air, subhanallah ya. Fa'uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, maka dibawakanlah wadu, yaitu air dengan fathah waw, bukan wudu, wadu dengan fathah artinya adalah air untuk berwudu ya. Sahabat mereka tidak punya air, ada sisa air lebih didahulukan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bawa air untuk Rasul, mereka sendiri tidak. Itulah kecintaan ashabur Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih baik mereka haus, lebih baik mereka mati daripada haus itu menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Iya. Dan di antara kejadiannya adalah ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. 1500 orang. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan. 1500 orang sahabat dalam perang Hudaybiyah ketika itu kehabisan air, tidak ada air, tidak ada air sama sekali. Mencari air wudhu tidak ada, untuk minum tidak ada, bekal sudah tidak ada, masih ada sisa. Itu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dibawalah bejana berisi air wudhu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun meletakkan tangan beliau ke dalam ina bejana tersebut. Faro'aitul ma', kata Anas bin Malik, faro'aitul ma'a yambu'u, tiba-tiba saya melihat air keluar dengan deras, min tahti asabi'ihi, dari bawah jari jemari beliau alaihi salatu wassalam, fatawadda'an nas hatta tawadda'u man inda akhirihim. Manusia pun berwudu dari awal sampai akhir. Dalam perang Uhud 1500 orang, afwan, dalam perang Hudaybiyah 1500 orang untuk berwudu, untuk minum mereka, untuk mandi mereka, untuk memenuhi bekal-bekal mereka. Berapa banyak air yang keluar dari jari-jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Asyahid di sini bahwasanya mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam ablagh, lebih mengagumkan ya, daripada mukjizat keluarnya air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam bi asah, dengan tongkat beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Bismillah. Yang ke-12, masih membicarakan mukjizat yang lebih menakjubkan. Contoh. Wa minha anna Isa alaihi salatu wassalam abra'al akmaha ma'a baqa'i ainihi fi maqarriha. Di antara mukjizat yang lebih mengagumkan adalah dibandingkannya mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Nabi Isa. Di antara mukjizat Nabi Isa, Nabi Isa menyembuhkan biidnillah al-akmah, orang yang buta. Orang yang buta tidak bisa melihat ya, diusap oleh Nabi Musa, afwan, Nabi Isa diusap oleh Nabi Isa melihat. Subhanallah. Anna Isa alaihi salam abra al-akmaha ma'a baqa'i ainihi. Ya. Menyembuhkan biidnillah orang yang buta dalam posisi mata pada tempatnya. Ya. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal aina ba'da an salat 'alal khad. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengembalikan mata yang sudah keluar. Jadi mata itu keluar ya, uratnya keluar sampai pada pipi. Jadi sudah keluar. Ya, kalau mata sudah seperti itu tercongkel ya, bayangan kita ya tidak mungkin untuk apa? Ya, untuk sembuh. Mustahil dalam hitungan dan ilmu pengobatan manusia. Fa fihi mu'jizatun min wajhain. Ya. Tayib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, tidak disebutkan di sini riwayat. Hanya seperti itu disebutkan oleh siapa? Oleh muallif. Wa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mencarikan hadis itu untuk kita. Inilah faedah kita duduk bersama dengan ulama. Ya. Kalau kita baca sendiri buku ini tanpa keterangan syekh, barangkali bingung kita ya. Apa iya sih? Ya. Siapa? Kapan? Kejadiannya? Di mana? Muncul pertanyaan itu. Tapi ketika kita duduk dengan para ulama, ya. Para ulama itu dengan izin Allah Azza wa Jalla meringkaskan untuk kita jalan. Yang tadinya mungkin kalau kita mencari harus berhari-hari, satu minggu, dua minggu, empat minggu belum ketemu. Dengan duduk kita dengan ulama, diberitahu ini jalan yang benar, ini riwayat sahih, ada di sini, bisa kamu lihat, bisa kamu baca. Itulah barokah, di antara barokah yang Allah berikan ketika seorang duduk di majelis ilmu. Ya. Tapi kalau orang sudah ya autodidak sendiri, apa-apa difahami sendiri, direnungkan sendiri, tidak bertanya ya, ini bahaya. Wabillahi taufiq. Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Allamah ya, beliau menyebutkan hadis dalam catatan kaki. Yushiru ila ma akhrajahu Abu Ya'la wa Abu Nu'aim. Muallif penulis kitab ini ya, mengisyaratkan pada sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili wa Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahumallah min tariqi Asim bin Umar, melalui jalan Asim bin Umar bin Umar bin Qatadah an abihi, dari bapaknya Umar, an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya Qatadah. Jadi ini cucu meriwayatkan dari bapaknya, dari siapa? Bapaknya lagi. Ya. Asim bin Umar bin Qatadah meriwayatkan dari Umar, Umar meriwayatkan dari sahabat siapa? Qatadah. Dan kejadian ini menimpa sahabat Qatadah. Sahabat siapa? Qatadah. Annahu usibat ainuhu yauma Uhud. Qatadah ini termasuk sahabat yang ikut perang Uhud. Ya. Dari riwayat yang sahih ini kita bisa mengetahui bahwasanya sahabat Qatadah termasuk sahabat yang ikut perang apa? Uhud. Wa hadha fadl min fadaili Qatadah. Di antara keutamaan Qatadah. Sahabat Qatadah. Dalam perang Uhud tercongkel matanya. Fasalat. Ya, maka keluar itu ya. Sampai menggantung pada apa? Jabnati, yakni wajnati, wajnah itu ini, pipi. Yang menonjol ini wajnah namanya. Yani sampai pipi. Turun. Dimusyawarahkan di tengah keluarganya. Fa'aradu an yaqta'uha. Maka keluarga Qatadah ini bersepakat, sudah seperti ini bagaimana? Harus dipotong. Ya, sepakat untuk memotong keluarga. Keluarga sudah sepakat, dipotong. Fa sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Nabi ya, ingin melakukan sesuatu ya taib, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini juga fadl keutamaan para sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ini Qatadah sakit seperti ini, tercongkel matanya ya, terkena apa namanya dalam peperangan Uhud sampai keluar menggantung bola matanya, kita ingin memotong ya Rasulullah. Faqala la, jangan. Jangan. Maka dipanggil. Dipanggil Qatadah. Ya. Fa ghamaza 'ainahu, maka dipegang bola mata itu dan didorong, dimasukkan. Ya, dengan telapak tangan beliau, birahati. Dengan telapak tangan beliau. Fa kana la yadri, sampai Qatadah enggak tahu mata yang dulu sakit itu mana. Sampai lupa yang mana ya, yang kanan atau yang kiri. Aneh atau tidak? Biasanya kalau orang habis operasi ya kan, orang lain pun tahu ini loh yang luka ini dulu. Tapi ini Qatadah sampai tidak tahu, karena kembali dengan sempurna. Sampai tidak tahu, fakana la yadri, sampai dia tidak tahu, fakana la yadri ayya aynaihi usibat, mata yang mana yang dulu luka. Wabillahi taufiq. Baik, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini ya, bahwasanya hadis ini kuat ya dengan jalannya. Baik, beliau sedikit berbicara tentang sanad hadis ini. Di dalam sanadnya ada Yahya bin Abd Al-Humaid Al-Hammani wa huwa dhaif. Ada seorang yang dhaif di sini. Walakinnahu, tetapi inda Abi Nu'aim, di dalam riwayat Abu Nu'aim ya, ada dua jalan yang lain. Fahuwa yataqawwa bihima, sehingga dengan dua jalan yang lain itu riwayat ini menjadi apa? Kuat ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga ini termasuk kisah ya, mukjizat yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, setelah kita mendengar kisah Qatadah ini, kita lanjutkan ucapan muallif. Fafihi mukjizatun min wajhain. Dari kisah ini kita melihat ada ya, mukjizat dari dua sisi. Ada dua mukjizat di sini. Ahaduhuma, yang pertama, iltiamuhuma ba'da sailaniha. Yang pertama adalah bisa kembali lagi bola mata itu ke dalam tempatnya. Ini sudah mukjizat. Kembali lagi ke tempatnya. Yang kedua, wal ukhra raddul basar, dikembalikannya mata ini bisa melihat, ba'da faqdihi minha, setelah sebelumnya tidak bisa melihat. Maka dari sini mukjizat ini lebih azhar, lebih mengagumkan, lebih menakjubkan daripada mata yang pada tempatnya kemudian diusap kemudian melihat. Semuanya menakjubkan, walakin tetapi apa yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam ini azhar, lebih apa namanya, lebih agung. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, tetapi Nabi Isa menghidupkan orang yang apa? Mati. Ya atau tidak? Ya. Apa ada riwayat Nabi alaihi salatu wasallam menghidupkan orang yang mati? Baik, barangkali ada yang mengetahui ikhwan. Taib, setahu kita tidak tahu ada riwayat itu. Nah, mungkin ini muncul pertanyaan. Lah kalau ini bagaimana? Ya, sepertinya muallif ya terbesit pertanyaan ini. Maka beliau masuk pada apa? Ya, poin yang ketiga. Wa minha annal amwat alladzina ahyahum minal kufri bil iman aktsar adadan mimman ahyahum Isa hayatal abdan. Subhanallah. Kalau berbicara tentang kehidupan, mana yang lebih berharga, hidupnya badan atau hidupnya hati? Al-jawab, jawabannya hidupnya apa? Hati. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah hidupnya hati. Ikhwatil kiram, barangkali ada seorang yang hidupnya sakit-sakitan, ditimpa kemiskinan, ditimpa kesusahan, tetapi hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan mahabbatullah wa mahabbatur rasul wa mahabbatus salihin min ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Lisannya hidup dengan zikir, kehidupannya penuh dengan tawakal kepada Allah wal qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wallahi orang yang seperti ini hidup dengan hidup yang sesungguhnya, berbeda dengan kuffar, orang-orang yang kafir yang mereka berlimpah dengan harta, berlimpah dengan dunia. Apa yang dia inginkan mudah untuk dia dapatkan dari apa yang terkait dengan dunia. Mereka tidak hidup sesungguhnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang mati. Wabillahi taufik. Berkata Syekh rahimahullah di sini, ketika kita bandingkan antara orang-orang yang hidup hatinya yang dihidupkan dengan sebab dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebab dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lebih banyak mana? Lebih banyak yang dihidupkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yakni bisababi yakni dakwatihi biidznillah azza wajalla. Dikatakan di sini minha annal amwat, di antara mukjizat yang menunjukkan lebih pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, ya, orang-orang yang mati yakni kufar yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an amwatun ghairu ahya, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang mati dan mereka bukan orang-orang yang hidup. Al-amwat, orang-orang yang mati, alladzina ahyahum, yang Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkan mereka yakni biidznillah dengan dakwah beliau minal kufri, dari kekufuran, bil iman, dengan iman, aktsaru adadan, lebih banyak jumlahnya, mimman ahyahum, dari orang-orang yang dihidupkan oleh Isa alaihi salatu wassalam hayatal abdan, kehidupan badan, betul-betul mati badannya dan hidup. Wabillahi taufiq. Wa sayati bayanu hayatil iman wa hayatul abdan, dan akan datang penjelasan tentang kehidupan iman dan kehidupan badan insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini terjawab. Ya, kalau ada pertanyaan tadi. Ya. Dijawab oleh beliau rahimahullah. Kita masuk kepada poin yang ke-14. Wa minha anna Allah ta'ala yaktubu likulli nabiyyin minal anbiya'i minal ajri biqadri a'mali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha. Sisi yang ke-14 yang menunjukkan diutamakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Dan ini adalah fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, adalah permasalahan ini. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala mencatat pahala untuk para nabi-nabinya, amalan-amalan yang dilakukan oleh umatnya dan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh umatnya. Kita mengetahui bahwasanya orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang apa? Mengikuti. Ya atau tidak? Ya. Ad-dal 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan ya pada orang lain, kafa'ilihi. Seperti orang yang melakukan. Ya. Wabillahi taufiq. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah hasanah, sunnah yang baik yang ditunjukkan oleh Alkitab wa sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dia, pahala dia berdakwah, pahala dia melakukan perbuatan baik itu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Wa ajr man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi ayang kuso, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Ya. Ini diantara dalil yang mendorong seorang untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuannya. Sekaligus mendorong seorang untuk belajar menuntut ilmu. Karena seorang tidak mungkin berdakwah kecuali ketika memiliki bekal apa? Ilmu. Ya. Dan ini nasihat untuk semuanya, untuk saya pribadi, untuk anak-anakku semuanya. Ya. Antum, anak-anakku yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, talabatul ilm, adalah penerus dakwah. Ya. Dari orang-orang tua kalian ini. Sehingga kewajiban kalian adalah semangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Semangat. Ya. Ilmu agama ini yang mulia, Alkitab wa sunnah. Kemudian ajarkan. Demi Allah, kita mengajarkan sesuatu yang sepertinya sedikit, sesungguhnya itu sangat besar dan akan terus mengalir. Ya. Coba bayangkan umur antum tinggal 5 menit. Kemudian ada kesempatan, ada anak kecil sini nak. Dia belum bisa baca Quran. Diajari huruf. Alif, Lam, Mim. 3 huruf diajari. Ya, Alif, Lam, Mim. Kemudian belajar Hamzah juga. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Nah, mati. Anak ini ngerti 3 huruf ini dengan baik. Dengan sebab diajar oleh orang ini. Ya. Kemudian orang ini, anak ini melanjutkan belajarnya. Ya. Apakah ada orang yang bisa membaca Al-Quran tanpa mengenal 3 huruf ini? Ajibu, jawab ikhwan. Ya. Belajar semua huruf tapi dia tidak belajar huruf ini. Ya. Padahal huruf alif atau hamzah, lam dan mim itu selalu ada di dalam apa? Ayat. Ketemu terus. Ya. Alif, lam, mim. Saya tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Ternyata anak ini kemudian menjadi seorang alim. Setiap dia membaca Al-Quran, huruf-huruf tadi yang dibaca, yang diajarkan oleh orang yang tadi hampir mati, ya, mengalir pahalanya. Padahal dia rajin membaca Al-Quran. Yahfadun Al-Quran. Satu huruf dicatat oleh Allah 10 apa? Kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi lam satu huruf, alif satu huruf, mim satu huruf. Setiap dapat satu huruf ini 10 kebaikan. Belum kalau Allah lipat gandakan diberikan kepada orang yang mati ini. Lam mim terus mengalir. Wa hadza al-ibn, anak ini kemudian menjadi seorang alim. Ya. Dia punya anak yang dia juga ajari itu ilmu. Dia juga punya murid yang dia ajari dengan ilmu itu. Ya. Ternyata 5 menit itu demikian barokah. Ya. Jadi waktu bagi seorang muslim, ya, demikian barokah. Naam. Kalau dunia tidak bisa seperti itu. Iya kan? Ya. 5 menit dapat berapa? Berapa juta? Ya mungkin macam-macam. Ustaz saya 10 jam aja cuma dapat 10 ribu tak? Ya. Ada yang 5 menit dapat jutaan, ya ada. Ya. Tapi setelah dapat sudah selesai. Ya. Tapi ini tidak mengalir. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Jika seorang itu mati, akan terputus amalannya illa min salasin, kecuali tiga perkara ini. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya, yang bermanfaat. Orang ini mengajarkan alif lam. Ya. Jangan meremehkan kita mengajari anak kita berwudu. Ya, antum mungkin bukan mudarris di ma'had ini. Jangan merasa ini tugasnya ustadz-ustadz di sini, ini tugasnya ami-ami di sini, ini tugasnya para pengurus di sini. Saya hanya sebagai orang tua yang titip anak saya. Jangan seperti itu. Anda juga punya tanggung jawab. Anda sedang wudhu, di sampingnya ada talib sini loh, kok gini wudhunya? Ya. Talib. Wudhu kanan selang-seling, misalnya kan, ya sah tetap sah. Ya, dikatakan oleh Nawawi, ijma itu sah tetap. Tetapi di situ dia menyelisih sunnah. Diingatkan nak, jangan seperti itu. Ya. Cuci dulu tangan kananmu sampai selesai 3 kali, baru tangan apa? Kiri. Ya. Terus dia lihat lagi loh, wudhu kok seperti ini? Diajari dari awal sampai akhir, sampai akhirnya anak ini bisa wudhu dengan baik. Ya. Orang yang mengajari ilmu ini sudah lupa, sudah kejadian itu lupa dia. Kejadian di tempat wudhu, ngajari wudhu anak, lupa sudah. Ya. Tapi Allah tidak lupa. Ya. Anak ini sehari berapa kali sholat? Berapa kali? 5 kali. Yang wajib, ya kan? Belum yang sunnah, ya kan? Yang sunnah macam-macam, ya kan? 5 kali paling tidak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dia berwudu dengan wudu yang kita ajarkan. Dan wudu itu pahalanya banyak. Iya atau tidak? Pahala wudu. Tidaklah seorang mencuci mukanya. Kecuali keluar dosa-dosa. Itu pahala sampai kepada orang yang mengajarkan. Mencuci tangan, keluar dosa-dosa. Sampai kepada orang yang mengajarkan. Ya. Dia sholat dan sholatnya sah dengan wudhu itu. Yang kalau dia tidak benar wudhunya, sholatnya tidak apa? Sah. Ya. Sehari 5 kali dia sholat. Alhamdulillah. Dapat pahala itu. Kalau anak ini umurnya panjang, 50 tahun. 50 tahun dia berwudhu dengan wudhu yang kamu ajarkan. Ya. Berapa kali dilipat gandakan oleh Allah. Belum lagi kalau orang ini diberkahi mubarak. Jadi orang alim, ya, punya murid, tidak usah banyak-banyak murid itu, 10 saja. Dia di kampungnya orang biasa, di kampung ya petani biasa. Ya. Di masjid ngajari wudhu anak-anak kampung itu, tidak ya. Bisa kita ceritakan. Pahala itu mengalir. Dengan mengajarkan wudhu. Ya. Ini yang kita maksud ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini pahala kita. Kalau kita ngajari orang. Lalu bagaimana dengan para nabi dan rasul? Sabda nabi man sanna fil islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Sabda Nabi itu untuk kita ini, umat Nabi beliau. Umat beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini ya otomatis ya pahala sampai kepada beliau sebagai muallimul khair, sebagai orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan itu. Ya. Dan semua nabi seperti itu. Nabi Musa mendapatkan pahala amalan beliau dan pahala umat beliau semuanya sampai kepada Nabi Musa. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendapat pahala beliau dan pahala umat beliau, umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan pahala amalan beliau dan amalan umat-umat beliau, umat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kadzalika, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala beliau sendiri dan pahala-pahala umat beliau alaihi salatu wassalam, karena beliaulah yang mengajarkan ilmu kepada umat ini. Iya. Baik. Dari sisi mana, ikhwatul kiram? Dari sisi ini, pahala yang sampai kepada nabi dengan nabi-nabi yang lain lebih banyak mana? Lebih banyak pahala yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wa ummatuhu syatru ahlil jannah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah separoh penghuni surga. Jadi surga yang luas itu separohnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separoh yang lain adalah umat para nabi dan rasul yang sangat banyak itu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak. Iya. Artinya pahala yang sampai kepada Nabi, ya, dari amalan-amalan umatnya lebih apa? Lebih banyak. Waqad akhbarallahu ta'ala anna ummatahu khairu ummatin. Baik, ini sisi yang pertama. Beliau mendapatkan pahala dengan sebab amalan umatnya yang kemudian mengalir kepada beliau. Dari sisi jumlahnya umat lebih banyak. Dari sisi umat beliau adalah khairu mada al-ummah. Ukhrijat linnas. Ya. Nabi mendapatkan pahala yang lebih dari sisi ini juga. Yakni dari sisi umat beliau adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas. Qad akhbarallahu jalla wa ala anna ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa inna makanu khairal umami lima ittasafu bihi minal ma'arifi wal ahwali wal aqwali wal a'mal. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, karena mereka umat Nabi alaihi salatu wasallam memiliki ma'arif, memiliki ilmu-ilmu, wal ahwal dan keadaan-keadaan, wal aqwal dan juga ucapan-ucapan, wal a'mal dan amalan-amalan yang banyak. Ya, umat Nabi Muhammad demikian. Mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan. Dari situ kata Syekh, fama min ma'rifatin, tidak ada suatu ilmu yang diketahui oleh umatnya, yang dipelajari oleh umatnya, yang diyakini oleh umatnya, yang umat itu mendapatkan pahala, kecuali pahalanya juga sampai kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kita belajar tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa hadis yang kemudian kita yakini, kita dapat pahala. Pahala itu sampai kepada Nabi atau tidak? Sampai kepada Nabi. Apa yang kita yakini? Berapa jumlah orang yang meyakini keyakinan ini? Sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Itu dari kita saja. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Tidak usah jauh-jauh. Kita mengerti itu dari buku ini. Dari buku ini. Wabillahi taufiq. Insyaallah ta'ala beliau juga mendapatkan apa? Pahala itu. Pahala yang banyak yang sampai pada beliau ini juga sampai kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi berlipat-lipat sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wabillahi taufiq. Fama min ma'rifatin, maka tidak ada ma'rifah yang diketahui oleh seseorang dari umat beliau, wala hala atau keadaan, wala ibadah atau ibadah, wala maqala atau ucapan, wala syai' atau apapun, mimma yataqarrabu bihi ilallah, dari sesuatu yang dilakukan oleh hamba ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang Nabi mengajarkannya, yang Nabi menyeru kepadanya, illa walahu ajru man amila bih, kecuali pasti beliau mendapatkan pahala yang dilakukan oleh hamba ini. Ya, saat ini betapa banyak orang yang sholat, Saat ini betapa banyak orang yang tawaf. Saat ini betapa banyak orang yang sa'i. Saat ini betapa banyak orang yang sedekah. Saat ini betapa banyak orang yang sedang mengajarkan mana? Ilmu. Saat ini berapa banyak orang yang belajar? Saat ini berapa banyak para ulama yang sedang menulis? Saat ini betapa banyak orang yang mencetak buku, ya, mencetak hadis untuk disebarkan. Saat ini betapa banyak orang yang membuat tulisan-tulisan, ya, buletin-buletin yang disebarkan. Saat ini betapa banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa dihitung. Pahala itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini bukan hanya pada zaman beliau, ya. Umur, ya, dunia ini yang masih tersisa ila yaumil qiyamah masih memungkinkan terus untuk bertambahnya pahala-pahala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada nabi-nabi yang lain tidak. Wabillahi taufik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pemuda itu, pemuda yang menghadapi siapa? Dajjal. Wa huwa min khiyarin nas, termasuk sebaik-baik pemuda. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mukminin, menghadapi Dajjal. Dia punya keimanan, dia punya amalan. Sabar ketika menghadapi apa? Dajjal. Dibelah oleh Dajjal, mati pemuda ini, mati. Sampai Dajjal berjalan di atas dua belahan apa? Tubuhnya. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, hidup kamu, hiduplah dia. Allah yang menghidupkan, bukan Dajjal. Ya, tetapi di mata pengikutnya, Dajjal yang menghidupkan. Ya. Sehingga mereka semakin kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika pemuda ini hidup lagi, kemudian Dajjal mengatakan, sekarang kamu beriman kepada saya. Tidak. Saya justru semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasul kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pahala kesabaran pemuda ini, ya, pahala keimanan pemuda ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wabillahi taufiq. Wala yablugh ahadun minal anbiya ila hadhil martabah, dan tidak ada seorang pun dari nabi yang mencapai martabat ini, tidak ada. Tidak ada. Wabillahi taufiq. Kemudian di sini disebutkan hadis, namun hadis ini ya hadis yang dhaif, wallahu a'lam bissawab. Nah. Namun disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebuah hadis yang lain. Bisa dibaca di catatan kaki. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam anfa'un nas linnas. Orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Wabillahi taufiq. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a syatra ahli jannah. Seandainya kita dapatkan kenyataan, kita telah mendapatkan berita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan manfaat untuk separuh ahlul jannah. Kita sudah mendengar orang yang paling bermanfaat adalah, orang yang paling baik adalah orang yang paling apa? Bermanfaat. Dan Nabi telah memberikan manfaat kepada separuh penduduk surga. Wa ghairuhu minal anbiya, adapun nabi-nabi yang lain selain beliau yang jumlahnya adalah, ya, disebutkan dalam hadis Abu Dzar, jumlah para nabi dan rasul adalah 124 apa? Ribu. 124 ribu. Ya. Jumlah rasul 315. Ya. Bisa dimurojaah lagi dalam riwayat itu. Wallahu a'lam. Para nabi dan rasul yang lain yang berjumlah sekian tadi yang kita sebutkan, mereka telah memberikan manfaat pada sebagian dari apa? Penduduk surga. Bukan separuhnya, tapi sebagian dari separuh yang lain. Ada yang banyak, ada yang hanya dua orang, hanya tiga orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Nabi mengatakan, "Uridat alayyal umam, ditampakkan di hadapanku umat." Ya. Saya melihat ada seorang nabi yang dibangkitkan bersama dengan rohtun. hanya beberapa orang, ya 9 orang, 8 orang, 10 orang, yang mengikuti hanya 10 orang. Ada nabi yang hanya diikuti oleh rajulan aw rajul, 2 orang saja atau 1 orang. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan walaisa ma'ahu ahad, tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Faida sawadun azim, tiba-tiba saya melihat jumlah yang sangat banyak. Fadhanantu annahu ummati, maka saya menyangka itu adalah umatku karena saking banyaknya. Ternyata bukan. Dikatakan hadza Musa wa ummatuh, ini Musa, ini Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian datang lagi, tampak sawadun azim, jumlah yang demikian banyak, sangat banyak. Baru dikatakan hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab, bersama dengan mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Jadi Nabi telah memberikan manfaat kepada separuh ahlul jannah, sementara nabi-nabi yang lain adalah sebagian dari separuh yang lain. Ada yang 3 orang, atau ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, ada yang rohat, ada yang sekian. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Naam. Kanat manzilatuhu fil qurbi ala qadri manzilatihi fil naba. Karena Nabi telah memberikan manfaat kepada separuh penduduk surga, maka kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, sesuai dengan kedudukan beliau di dalam manfaat yang beliau berikan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah ya, gambaran betapa banyaknya pahala yang sampai kepada Nabi. Ya. Yang kesimpulannya seperti ini. Antum tadi mengajari ilmu pada satu orang ini. Satu orang ini ya. Misalnya pahalanya 10. Ya, pahalanya 10. Maka antum mendapatkan berapa? 10 yang antum lakukan ditambah 10 orang ini. Ya, berarti berapa? 20. Ya. Ternyata orang ini punya murid 10. Yang 10 itu juga pahalanya berapa? 10. 10 kali 10 berapa? 100. 100 diberikan kepada orang ini. Dan diberikan juga kepada siapa? Tambah lagi. 120. Ya. Ini lagi belakangnya terus. Jadi pahala yang dilipatkan untuk orang-orang yang di bawah sampai kepada apa? Orang yang mengajarkan. Wallahu a'lam. Betapa banyaknya pahala. Ya. Nah, maka jangan heran kalau pahala untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dan mari kita berusaha untuk menjadi orang yang mengajarkan kebaikan. Dan antum semua adalah du'at ila Allah. Ya. Sampai ya, ikan-ikan di lautan pun. Ya. Semut yang ada di mana? Ya. Di dalam lubangnya. Mendoakan kebaikan bagi muallimul khair, orang yang mengajari kebaikan. Ya. Karena memang besar manfaat mereka. Intinya, pahala yang sampai kepada Nabi dilipat gandakan. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Dari sini juga ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Dari sini ya, bisa diambil satu faedah. Tidak perlu dan tidak boleh menghadiahkan pahala untuk siapa? Nabi. Oh, dihadiahkan untuk Nabi? Tidak perlu dihadiahkan, sudah sampai kepada siapa? Beliau. Ya, menghadiahkan amalan untuk beliau alaihi salatu wassalam, lah, tidak. Ya. Semua sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan dilipat gandakan. Sampainya kepada beliau dalam keadaan sudah dilipat gandakan, lipat gandakan. Wallahu bihi alim. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Disebutkan di akhir fakroh ini. Wali ajli hadha, karena inilah baka Musa alaihi salatu wassalam. Karena inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menangis Lailatul Isra, pada malam Isra. Ya, di antara kejadian yang disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj, dalam kisah Isra adalah menangisnya Nabi siapa? Musa. Menangis Nabi Musa. Ya. Menangis karena apa? Buka ghibtin. Tangisan orang yang ghibtah, yang ingin mendapatkan fadl seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghadab biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iri yang boleh. Ya. Beliau melihat betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh yadkhulu min ummatihi al-jannah akthar mimma yadkhulu min ummati Musa alaihi salatu wasallam. Karena Nabi Musa tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke sorga lebih banyak daripada umatnya Nabi siapa? Musa alaihi salatu wasallam. Walam yabki hasadan. Nabi Musa tidak menangis karena hasad. Hasad yang tercela. Kama yatawahhamuhu ba'dul juhal, sebagaimana disangka oleh orang-orang yang jahil. Wa innama baka asafan ala ma fatahu min misli martabatihi, karena beliau ya sedih ya, yakni ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi mengatakan ya dalam hadis, la hasada illa fi isnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Di antaranya adalah ya, hasad kepada seorang yang apa namanya diberi harta oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Baik. Dan orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, ilmu, kemudian dia amalkan, ya, dia ajarkan. Baik. Ini hasad yang diperbolehkan. Wa huwa al-ghibtah. Dan inilah ghibtah. Tanpa ada kebencian pada orang yang dihasadi. Tanpa ada keinginan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Ini yang disebut dengan apa? Ghibtah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah membaca 14 keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan keutamaan itu Allah lipat gandakan, Allah lebihkan ya atas nabi-nabi yang lain. Naam. Dan sebagaimana telah kita sebutkan ya, dalam kitab ini mu'alif rahimahullah menyebutkan 41 ya, keutamaan ya, 41 keutamaan, dan insyaallah ta'ala ya, bisa dilanjutkan oleh asatidah apa namanya pembacaan risalah ini. Sebagaimana tadi atau kemarin kita baca bahwasanya kitab ini adalah kitab yang bagus, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, karena semua keutamaan yang disebutkan di sini semuanya adalah keutamaan yang apa? Yang sabit. Ini keutamaan. Jadi keistimewaan risalah ini. Keistimewaan berikutnya, hadis-hadis yang ada di sini yang disebutkan oleh mu'alif adalah hadis-hadis yang apa? Yang sabit, yang sahih. Sehingga penting untuk dibaca, untuk direnungi, untuk ditelaah, dan semoga ini menjadi sebab seorang lebih mencintai dan lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini. Mohon penjelasan Ustaz. Di zaman kita saat ini banyak orang yang menyematkan gelar Habib pada sebagian orang. Menyematkan atau menyematkan pada dirinya sendiri. Saya Habib. Atau orang lain mengatakan dia Habib. Apakah hal tersebut ada tuntunannya dalam agama ini? Bila tidak, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya? Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang saya ketahui ya, dari uruf yang ada di sekitar kita, kalau orang dikatakan Habib ya, dia adalah dikatakan keturunan siapa? Nabi. Nah, ini orang keturunan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, apakah kalau orang kemudian dipastikan keturunan Nabi ada masalah? Kalau seorang mengatakan saya keturunan Nabi, entah bahasanya apa, Habib atau yang lain, pertama dipastikan dulu betul atau tidak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena keturunan Nabi akan terus ada. Tetapi melalui jalur siapa? Fatimah. Ya. Dan nanti yang menjadi Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Dari keturunan Ali bin Abi Talib. Ya, dari Hasan bin Ali. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keturunan Nabi adalah yang sampai kepada siapa? Ya, Fatimah. Garis Fatimah di antaranya. Ya. Kalau memang betul. Ya, sekarang dipastikan dulu. Betul atau tidak ini keturunan Nabi? Kalau memang betul. Masuk pada masalah yang kedua. Apakah kalau orang itu dekat nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wasalam berarti dia dipastikan menyandang sekian banyak kemuliaan? Kemuliaan seseorang itu tidak dengan nasab. Tetapi kemuliaan seseorang itu dengan mada? At-taqwa, dengan iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Walaupun nasabnya dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi dia bukan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi, maka nasabnya itu tidak bermanfaat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalannya lambat sehingga dia dilambatkan dari kemuliaan-kemuliaan, ya, tidak bisa disegerakan, dicepatkan dengan nasabnya. Coba lihat Abu Lahab. Dia termasuk orang yang nasabnya paling dekat dengan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Min aqrabin nas ilan Nabi alaihi salatu wassalam nasaban. Termasuk orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Ya. Dia dikekalkan di dalam neraka Allah azza wajalla. Turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Habib, kemudian yang kedua dia Habib, yakni saya keturunan Rasul. Baik, kalau memang keturunan Rasul, satu, betul atau tidak nasabmu itu sampai kepada Rasul? Ya. Kalau memang betul nasabnya sampai kepada nasab Rasul alaihi salatu wasalam, apakah dengan pastinya nasab itu bersambung kepada nasab Nabi alaihi salatu wasalam berarti menjamin seseorang itu mendapatkan kemuliaan? Jawabannya, kemuliaan seseorang itu ya tergantung dari apa? Iman wal ittiba. Ya. Wabillahi taufiq. Dan Habib itu maknanya adalah mahbub, yang dicintai, mungkin kekasih Allah, wali Allah. Yang seperti ini tidak disyariatkan, mentazkiyah diri sendiri. Ya. Wabillahi taufiq. Karena itu yang dimaksudkan, saya ini Habib, saya ini punya kemuliaan, saya harus dihormati, saya harus kecintaan Allah Azza wa Jal tidak dengan pengakuan. Orang mengaku saya mencintai Allah mudah, semua kita mengatakan saya cinta Allah, tetapi permasalahannya apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak, ini masalahnya. Wa hadza syai' la na'rifuh, ini sesuatu yang kita tidak tahu. Tetapi Allah memberitahu jalan agar kita dicintai oleh Allah. Apa yang sedang kita bahas ini? Ayat yang kemarin kita baca, jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah apa? Ittiba'ur Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau engkau memang betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tinggal dilihat, ya. Orang yang mengakui dirinya sebagai Habib, kekasih Allah, wali Allah, pengakuan ini saja sudah salah. Tazkiyah. Wallahu a'lam. Yang kedua, dari amalannya. Apakah amalan itu adalah amalan-amalan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata tidak. Banyak yang melakukan mukhalafah syar'iyah minasyirki wal bid'ah wa ghairuha dan yang lainnya. Ya. Taib. Dan itu berlaku untuk semuanya, untuk kita juga semuanya. Kita mengatakan saya mencintai Allah, saya dicintai oleh Allah. Dari mana Anda tahu Anda dicintai oleh Allah azza wajalla? Yang ada adalah perjuangan bagaimana kita ya dicintai oleh Allah azza wajalla dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lamu bissawab. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengatakan ana Habib. Suruh umatnya atau rakyatnya mengatakan ya Habib. Tidak. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Baik. Jika seseorang di antara kedua orang tua meninggal, mungkin bapaknya atau ibunya, apa yang harus kita lakukan terkait harta peninggalan bapak yang meninggal atau ibu yang meninggal menurut tinjauan syariat? Jadi pertanyaannya, salah satu dari orang tuanya meninggal, apakah harta tersebut segera dibagi ya, setelah kewajiban ditunaikan seperti hutang-hutang ya, atau harus dibagi nanti ya, atau pembagiannya nanti saja kalau dua-duanya sudah apa? Tidak ada. Wabillahi taufiq. Ini masalah yang sering kita dapatkan. Bapak meninggal, harta banyak. Mau dibagi, ojo dibagi. Ibu isyono, ibu masih ada. Jangan dibagi. Tidak dibagi. Baik. Sampai kemudian, ya, terkadang muncul pertanyaan yang kedua ini. Jika salah satu ahli waris mati, apakah anak dari ahli waris juga berhak mendapatkan apa? Warisan. Ini muncul pertanyaan berikutnya, karena harta tidak segera dia apa? Dibagi. Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, yang namanya harta waris itu yang membagi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kematian seseorang, secara otomatis hak pemilikan itu berpindah, dibagi atau tidak dibagi oleh orang. Itu sudah dibagi oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah sudah membaginya. Yang membagi Allah. Kalau saya mati, saya punya harta, sudah otomatis harta saya berpindah kepada siapa? Ahli waris. Saya punya anak, punya istri. Ya. Baik, 1/8 untuk istri saya, ya. Sisanya adalah untuk anak-anak saya. Laki-laki, perempuan, dibagi. Ya. Kalau saya masih punya ibu, ibu juga punya hak. Otomatis. Jadi kalau misalnya ya, ibu di jatahku, ya, jatah harta saya dari anak saya yang mati, boleh tidak meminta? Nah, memang Allah sudah membagi. Jadi sudah seharusnya ketika seorang itu meninggal langsung dibagikan. Ya. Sudah jelas ini hak kamu, ini hak kamu, ini hak kamu. Wabillahi taufiq. Ya. Tinggal dilihat apakah yang meninggal itu punya harta atau tidak, itu masalahnya. Ya, ya kan gitu kan? Ya. Sudah bagi-bagi, kamu sekian, hartanya piro? Ora ono. Lah ya enggak bisa dibagi. Ya kan? Ya tinggal dilihat ada harta atau tidak. Karena pertanyaan ini terkait dengan suami istri yang apa? Yang meninggal. Misalnya ibu meninggal, bisa jadi ibu enggak punya harta, ya atau tidak? Ya kan? Hartanya itu semua punya siapa? Bapak. Ya. Atau harta itu adalah harta sebagian punya bapak, sebagian punya apa? Ibu. Ya. Nah, kalau memang sebagian punya bapak, sebagian punya ibu, ya dipisah dulu. Mana yang punya bapak dipastikan, mana yang punya ibu juga dipastikan. Kalau sudah pasti, oh ini yang punya ibu ini. Ya. Ibu dulu ketika menikah dengan bapak membawa sawah yang itu adalah warisan dari siapa? Kakek. Nah, berarti sawah ini sawah punya siapa? Ibu. Apalagi sertifikatnya atas nama ibu. Kemudian ibu juga mendapatkan apa? Mas kawin dulu, sadaq, mahar dari bapak. Maharnya berapa? 100 kg emas. Nah, 100 kg emas. Masya Allah. Nah, punya 100 kg emas. Nah, ini ada saja contohnya. Tapi ya mungkin kan. Ya. Baik, 100 gram saja. 100 gram emas. Ini punya ibu. Dulu asalnya adalah apa? Ya, sadaq. Dulu asalnya adalah kemudian dari pemberian bapak, ternyata punya juga. Nah, ternyata dari harta yang ada itu yang banyak, misalnya 30%-nya adalah punya ibu. Oh, ini yang punya ibu. Yang dibagi yang ini. Ini yang dibagi. Ya. Jadi begitu ibu meninggal, diselesaikan hak-haknya. Punya hutang tidak? Kalau punya hutang, diselesaikan. Punya wasiat tidak? Oh, ternyata ibu punya wasiat untuk bangun musola. Baik. Ditunaikan wasiatnya. Kalau wasiat itu tidak lebih dari berapa? Sepertiga ditunaikan wasiatnya. Ya. Baru setelah itu dibagikan. Ya, dibagikan. Suami berhak mendapatkan seperempat. Ya, yakni bapaknya kita itu seperempat. Ya. Kemudian anak-anaknya dibagi. Ya, laki-laki dua kali apa? Wanita. Sudah selesai. Walhamdulillah. Kalau segera dibagi, ya, tidak akan menimbulkan masalah berikutnya. Permasalahannya kalau tidak dibagi, ya, akibatnya muncul pertanyaan berikutnya yang kedua. Lama tidak dibagi. Jika salah satu ahli warisnya mati, nah, mati ini, yang ditunggu kematian bapaknya, ya, kan pertanyaannya gitu ya kan? Apakah dibagi nanti setelah bapak ibu meninggal semua? Yang ditunggu bapak kapan meninggal ini agar bisa dibagi? Ya. Kan seperti itu berarti kan? Ya. Ya. Ternyata bapak tidak meninggal-meninggal. Ya. Ya, kan? Yang meninggal saudara yang tertua tadi yang mengatakan ojo dibagi dhisik, mati dulu dia. Muncul permasalahan. Apa permasalahannya? Anak-anaknya ini gimana ini? Ya. Baik. Nah, kalau ini terus nanti tidak dia apa? Dibagi. Yang ini meninggal lagi. Yang ini terus gimana anaknya? Ya. Baik. Seandainya memang ini terjadi, ya. Baik. Tinggal dilihat harta siapa yang dibagi, ya. Kalau tadi kasusnya yang meninggal ibu, maka kalau sudah terjadi seperti ini segera dibagi. Dibagi untuk semua anak-anaknya. Ya ini ketika anak ini belum mati kan termasuk dari ahli apa? Waris kan begini ya. Maka dia berhak mendapatkan. Ya. Ya. Jadi dibagi. Ini untuk bapak yang sampai saat ini walhamdulillah diberi umur apa? Panjang. Ya. Ini anak yang pertama yang sudah meninggal dikasih jatahnya. Ya. Kemudian anak yang kedua dikasih jatahnya juga. Ketiga jatahnya, empat jatahnya, kelima jatahnya. Sudah dibagi. Nah sekarang tinggal kasus yang kedua, yakni kematian siapa? Kematian ini. Nah, karena dia mati, ya dibagi, ya, dibagi. Ya, dia punya bapak, balik lagi ke bapaknya. Ya kan, bapak punya hak. Ya, seperenam kalau dia punya anak laki-laki, ya, dan punya anak perempuan. Nah, baik, untuk istrinya, untuk anak laki-lakinya, untuk anak perempuannya, dan untuk bapaknya, balik lagi ke bapaknya. Ya, baik. Wabillah itu bisa difahami ikhwan, sehingga jangan kita apa namanya seakan-akan kita punya hikmah. Ini saya punya hikmah, ini hikmah saya. Kita harus hikmah. Jangan dibagi, ya, jangan dibagi dulu. Jangan seperti itu. Kalau tidak dibagi-bagi, khotor. Ya. Masalah harta adalah masalah yang sangat sensitif. Ya. Bisa terjadi permusuhan keluarga. Bisa terjadi qati'atul rahim yang memutuskan silaturahim karena harta. Ya. Apalah artinya dunia itu? Seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan semua yang ada di dunia, engkau tidak bisa menggabungkan hati-hati manusia, tidak bisa. Tidak ada nilainya. Dunia seisinya ini tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan apa namanya persaudaraan ini. Ya. Kemudian dikorbankan persaudaraan hanya dengan harta yang tidak dibagi. Juga ada akibat buruk yang lain, yakni akan termakannya harta anak apa? Yatim. Akan termakan harta anak yatim. Ini yang meninggal, ya. Di antaranya adalah hak ini. Sekarang anak-anaknya menjadi anak yatim ya atau tidak? Jadi anak yatim. Belum dibagi. Belum dibagi sambil dipakai terus dipakai habis hartanya. Nah, itu harta anak yatim gimana? Apa tidak lebih berat akibatnya? Ya, tentunya menjadi berat akibatnya. Ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah. Apa hukum membaca novel? Novel kadzib, dusta. Ya. Baik. Membaca sesuatu yang dusta. Ya. Cerita-cerita yang tidak menjadikan seorang dekat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Menjadikan semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Ya. Baca kisah-kisah Nabi alaihi salatu wassalam yang dengannya akan menjadi sebab kemuliaan, sebab diangkatnya derajat. Baca kisah-kisah para sahabat. Ya. Tapi kisah yang pendek tadi saja, yang pendek enggak usah banyak-banyak, tapi bisa membekas pada diri seseorang. Ya. Kisah Qatadah. Ya. Yang matanya apa namanya? Keluar tadi. Itu dikisahkan ke anak-anak sudah membekas. Ya atau tidak? Bahkan dia mungkin menceritakan kepada teman-temannya, wah saya baru dapat cerita ini dari Abi ini. Apa cerita apa? Ini ceritanya, cerita Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah itu sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat ya sahabat. Sahabat Rasul, ya kan? Namanya anak ya kan. Pembicaraan nama anak. Ini muncul. Jadi pembicaraan panjang di antara anak-anak ya kan. Gimana ceritanya Qatadah? Qatadah ini perang Uhud. Uhud di mana? Uhud itu di Madinah ya kan. Iya di Madinah. Apa itu Uhud? Uhud itu gunung. Sebesar apa? Dengan gunung Merapi. Besar mana? Wah, saya enggak tahu, saya belum pernah sampai ke sana. Ya kan. Ini cerita anak-anak ya kan. Ya. Wabillahi taufiq. Cerita perang Uhud, luka matanya, keluar matanya. Ya. Oh, keluar matanya, kasihan. Ya buta, iya buta. Ya. Terus gimana ceritanya? Ya. Ah, di situ mau dipotong itu apa namanya? Oh, terus jadi dipotong? Ya enggak jadi. Dengarkan dulu ceritanya. Ya. Ini keluarganya ya. Datang yang pintar cerita seperti itu ya. Ini keluarganya langsung datang kepada Nabi. Ya. Terus bertanya. Terus apa jawaban Nabi? Nah, langsung ini kepingin. Nabi mengatakan la. La, la itu apa? Itu bahasa Arab. Ya, la itu artinya tidak, jangan, ojo. Oh, ya. Jangan. Jadi jangan dipotong, jangan dipotong. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan? Nabi memegang bola matanya, dimasukkan ke mana? Ya, ke bola ke matanya, ya ke dalam kelopak, masuk ke situ, terus melihat. Ya subhanallah. Ada bekas-bekasnya tidak? Tidak ada bekas-bekasnya. Sampai Qatadah tidak tahu mana yang dulu apa terluka. Ceritanya pendek tetapi membekas. Muncul kecintaan kepada Nabi. Muncul kecintaan kepada sahabat. Ya atau tidak? Muncul rujulah. Ya. Kesifat apa namanya? Kepahlawanan. Ini sahabat perang ini, ya. Mengorbankan jiwanya, mengorbankan. Ya. Belum lagi faedah keimanan yang ada pada kisah tadi. Faedah yang banyak, tidak pernah akan berhenti. Itu kisah diucapkan, diceritakan berkali-kali, tidak akan bosan. Tidak akan bosan. Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran, wa qasasus sunnah, dan kisah-kisah sunnah adalah ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah yang hendaknya kita memberikan perhatian dan kita berusaha untuk apa namanya membacanya dan juga meyakininya dari riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ini barangkali beberapa kalimat yang semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan pada diri antum semuanya. Naktaf